Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amma ba'd. Siapa yang mengingatkan kita hadis zikir yang dibaca pada saat duduk di antara dua sujud? Ada berapa hadis? Ada dua hadis. Yang pertama hadisnya siapa? Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau duduk di antara dua sujud, beliau mengucapkan apa? Rabbi ghafirli, Rabbi ghafirli. Demikian dalam nas hadis dua kali. Walaupun Syekh mengatakan bahwasanya boleh lebih daripada itu, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam biasanya duduk di antara dua sujud tersebut, namanya sekira-kira apa, mendekati apa sujudnya. Nah, maka kalau demikian itu qarinah bahwasanya boleh dibaca lebih dari dua kali, tiga kali ataupun lebih. Yang kedua hadisnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dikatakan bahwa terdapat pada sanadnya siapa? Kamil ibn al-Ala, dikatakan saduqun yukhti, dia saduq hasanul hadis, cuman kadang-kalanya ada kekeliruannya dalam menghafal. Dan orang seperti ini tentunya minimal dihasankan hadisnya selama tidak ada nas bahwa beliau bersendiri dalam membawakan satu riwayat. Syekh mengatakan bahwasanya hadis tersebut asalnya fi sahihain, dalam Sahih Bukhari, dan tidak disebutkan lafaz tersebut, hanya saja ada penguat, ada syawahid mutaba'ah menunjukkan bahwasanya hadis tersebut adalah kuat. Bahwasanya beliau apa, membaca apa? Rabbi ghafirli warhamni wajburni wa'afini warfa'ni warzuqni wahdini. Tujuh apa? Permintaan. Allahumma gfirli warhamni wajburni wa'afini warfa'ni warzuqni wahdini. Naam. Tayyib, ahsanta. Itu pelajaran kita tadi subuh ya. Adapun bacaan kita yang terakhir kemarin dari kitab Syarh Thalathatul Usul berkaitan tentang masalah al-isti'adzah. Al-isti'adzah, memohon perlindungan dari perkara yang membahayakan. Bahwa ini adalah ibadah. Isti'adzah adalah bagian daripada ibadah. Tidak diperbolehkan kita meminta perlindungan pada suatu perkara yang tidak ada yang mampu melindungi kita kecuali hanya Allah. Tidak boleh dipalingkan, diarahkan permintaan isti'adzah perlindungan itu kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, apabila tidak ada yang mampu untuk melakukan hal itu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian boleh berdalil dengan surah Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin iza waqab wa min syarri nafathati fil uqad wa min syarri hasidin iza hasad. Naam. Dan telah kita baca penjelasan makna ayat ini. Rabbul Falaq, qul a'udzu bi rabbil falaq. Rabbul Falaq maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Al-Falaq adalah as-subh. Artinya apa, yang menguasai. Ya. Mengatur waktu subuh. Naam. Kemudian juga hadis idza sta'anta fasta'in billah. Nah, pembahasannya isti'adzah, tetapi dalilnya apa? Isti'anah. Kenapa? Karena isti'adzah ini adalah nau, adalah jenis permohonan bantuan. Hanya isti'adzah ini khusus kita meminta bantuan, ya, perlindungan. Meminta bantuan dari perlindungan terhadap perkara yang membahayakan. Nah, Kemudian beliau juga berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Lanjutannya, wa qauluhu ta'ala, qala Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala, wa qauluhu ta'ala qul a'udzu bi rabbin nas. Dan katakan a'udzu bi rabbin nas, aku berlindung, bi rabbin nas, dengan Tuhannya manusia. Nah, Rabbnya manusia. Rabb ay pencipta, pengatur dan penguasa manusia. Naam. Wa fi qawlihi ta'ala qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas. Ya, malikin nas maksudnya raja manusia. Naam. Allah Subhanahu wa taala disifati ya sebagai penguasa. Naam. Malik. Malik itu raja. Naam. Qul a'udzu bi rabbin nas, katakan bahwa aku berlindung kepada Rabbnya manusia, penciptanya manusia dan pengatur dan penguasa mereka, malikin nas, rajanya manusia, ilahin nas, ilahnya, sembahannya manusia, min syarril waswasil khannas, yaitu dari kejelekan, bisikan-bisikan, bahaya bisikan-bisikan asyaitan, al-khannas. Nah, al-khannas sebagian mengatakan ai yang bersembunyi. Kan datang penjelasan beliau apa yang dimaksud dengan al-khannas, ai allazi takhallafu yabta'id. Nah, yang menjauh. Allazi yuwaswisu fi sudurinnas, yang membisikkan ke dalam dada-dada manusia. Minal jinnati wan nas, baik dari kalangan jin ataupun dari kalangan manusia. Ini dia. Ini dua jenis pengganggu, ya, yaitu dari kalangan jin dan juga dari kalangan manusia. Nah, yang membisik-bisikkan, memberikan waswas kepada hati manusia. Syekh mengatakan, hafizahullah ta'ala, amara Allah azza wa jalla bil isti'adati bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk beristi'adah, itu untuk meminta perlindungan, karena ini sin, ya, isti'adah namanya sin tolab, ya, sin tolab, apanya tolab, permintaan, sin yang menunjukkan apa, permintaan, isti'adah berarti minta perlindungan, isti'ana minta pertolongan, bantuan, isti'idhan berarti isti'idhan minta, minta izin, istisqa minta hujan, ya. Jadi sinnya apa namanya ini, sin talab. Naam. Amara Allah azza wa jalla bil isti'adati bi rabbin nas. Allah azza wa jalla memerintahkan kita untuk beristi'adah, untuk kita memohon dan meminta perlindungan, bi rabbin nas, terhadap Rabbnya manusia, Tuhannya manusia yang menciptakan manusia, menguasai manusia, malikin nas, penguasanya, rajanya manusia, ilahin nas, ilahnya, Tuhannya, maksudnya apa? Sembahannya manusia. Hadi kulluha asma'u wa sifatun wa sifatullahi azza wa jalla. Jadi hadi kulluha, semua tadi, Rabb, Malik, yang ini semua apa kata beliau, adalah nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah azza wa jalla. Asma'u wa sifatun lillahi azza wa jal. Nah, Allah azza wa jal. Walaupun mungkin nama Allah azza wa jal, walaupun mungkin apa yang biasa di pembungkus sampul Al-Quran tidak tertulis itu Ar-Rabb. Ya. Nah, ya Rabb, Ar-Rabb adalah Allah azza wa jal. Sehingga boleh menamai seseorang dengan Abdu Rabbi. Abdul Rabb. Ya. Nah. Kemudian Malik juga. Naam. Jadi nama dan sekaligus mengandung sifat. Jadi seluruh nama-nama Allah itu mengandung sifat. Itu sudah kaidah. Tapi tidak seluruh sifat diambil darinya nama. Jadi seluruh nama Allah Azza wa Jal, maka itu terkandung di dalamnya sifatnya. Tapi tidak seluruh sifat terkandung di dalamnya apa? Nama. Nama. Qalau fiha anwa'ut tauhid tsalatsah, dalam surah ini terdapat di dalamnya tiga jenis pembagian tauhid. Pertama, tauhidur rububiyah. Apa itu tauhidur rububiyah? Itu apa? Keyakinan bahwasanya tiada pencipta, pengatur dan penguasa alam ini kecuali hanya Allah Azza wa Jalla. Tauhid rububiyah namanya. Tauhid seperti ini juga diakui oleh kaum musyrikin dahulu. Ya, oleh karena itu para nabi rasul, kitab-kitab diturunkan bukan untuk menyampaikan ini. Intinya bukan untuk apa? Menyampaikan bahwa ada pencipta alam ini. Nah, jadi tauhid rububiyah adalah meyakini adanya pencipta alam ini, pengatur dan penguasanya Allah Azza wa Jalla. Ini juga diyakini oleh orang-orang jahiliyah dahulu. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Jika engkau bertanya kepada mereka siapa menciptakan langit dan bumi, mereka akan mengatakan Allah. Naam. Inilah tauhid yang pertama. Kemudian wa tauhidul uluhiyah. Tauhid uluhiyah, tauhid itu meyakini bahwasanya satu-satunya yang berhak diibadahi, satu-satunya yang berhak disembah hanyalah Allah Azza wa Jalla. Nah, ini dia yang orang-orang musyrik dahulu kala tidak mau menetapkannya, karena mereka juga menyembah-nyembah sembahan yang lain. Maka para nabi dan rasul diutus seluruhnya untuk menyampaikan perkara ini. Visi dan misi mereka terdapat pada tauhid yang kedua ini, tauhidul uluhiyah, atau biasa disebut dengan tauhidur apa, al-ibadah. Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budullah. Sungguh kami telah mengutus pada tiap-tiap umat seorang rasul, utusan. Tujuannya apa? An i'budullah, agar mereka menyerukan sembahlah Allah. Jadi bukan cuma menetapkan wa yakini ada pencipta alam ini, karena mereka sudah paham. Oleh karena itu termasuk kekeliruan orang-orang mengajarkan tauhid di zaman ini fokus terhadap penetapan adanya pencipta langit dan bumi. Itu ya, orang sudah mengetahui itu. Nanti ada yang mengingkari hal ini kecuali hanya orang-orang yang sombong. Wailah, dalam hati mereka, mereka meyakini adanya Rob, adanya ilah, adanya yang namanya Tuhan. Nah, jadi terhadap perkara uluhiyah, ibadah ini, para nabi diutus, Al-Quran diturunkan, bahkan kitab-kitab sebelumnya juga diturunkan untuk menyerukan hal ini. Nah, ini tauhid yang kedua, tauhidu al-uluhiyah atau tauhid al-ibadah. Oh, yang ketiga, tauhidul asma wa sifat. Dalam surah ini juga terdapat tauhid, penetapan nama dan sifat-sifat Allah. Ya, qul a'udzu bi rabbin nas, rabb. Ya. Naam, malikin nas. Naam, malikin nas. Ilahin nas. Ini semua apa? Nama dan sekaligus sifat bagi Allah Azza wa Jalla. Baik. Jadi wajib bagi kita untuk menetapkan nama-nama Allah dan juga sifat-sifatnya. Dan tidak boleh kita memberikan nama kecuali dengan dalil dari Al-Quran ataupun Sunnah. Tidak boleh kita mensifati Allah Azza wa Jalla kecuali ya, dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Bila menetapkan nama, segala nama yang Allah tetapkan pada dirinya ataupun melalui Rasulnya, dan menetapkan sifat yang Allah tetapkan pada dirinya dan melalui Rasulnya, tanpa menggiri tahrifin wala ta'tilin wala tamfil, tanpa mentahrif, itu merubah ke makna yang lain, ataupun menta'tilnya, mengingkarinya, ataupun melakukan permisalan dengan sifat-sifat makhluk. Jadi tetapkan dan jangan ingkari dan jangan melakukan permisalan dengan makhluk. Katakan sifat yang layak bagi Allah Azza. Allah mendengar, melihat, yang layak baginya sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Naam. Kalau ada yang ada pada manusia, naam, kemudian dikabarkan itu juga ada pada Allah Azza wa Jalla, ketahuilah itu hanya persamaan nama, hakikatnya beda. Sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu juga, segala hal yang ada di dunia kemudian Allah mengabarkan bahwa Ada juga di akhirat, itu hanya nah, persamaan nama, hakikatnya beda. Nah, madu di dunia, nanti di akhirat juga ada madu. Ya, di surga ada sungai, di dunia juga ada sungai, tapi apa beda hakikatnya. Nah, di sini ada khamar, di sana juga. Di akhirat ada khamar, tapi hakikatnya beda. Namanya saja yang sama. Hakikatnya beda. Nah, maka demikian pula pada sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Ya, Allah mengatakan tentang manusia, faja'allahu sami'an basira. Kami jadikan manusia itu mendengar dan melihat. Allah mengatakan tentang dirinya, laisa kamitsli syai' wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada yang serupa dengannya dan Allah itu melihat dan mendengar. Ya, sama-sama. Manusia mendengar, melihat, Allah juga melihat mendengar. Tetapi itu persamaan namanya saja. Hakikatnya beda, kenapa? Karena pendengaran dan penglihatan kita terbatas. Adapun Allah tidak terbatas. Allah Subhanahu wa taala Maha melihat segala sesuatu. Allah Maha menjangkau segala sesuatu, mendengar segala sesuatu. Kalau kita terbatas. Ya, terbatas, tapi itu nikmat. Ya. Karena kalau mau didengar semua suara-suara, ya, semua telolet biar masih jauh di sana, nanti tidak bisa kita tidur. Ya. Nah, terbatas tapi apa? Nikmat. Pandangan juga begitu. Terbatas tapi nikmat. Sehingga tidak usah dipelajari dengan caranya lihat jin, ya. Nanti takut antum keluar kalau semua sesuatu mau dilihat. Jadi syukurilah. Ya, dengan keterbatasan itu justru menjadi nikmat bagi kita. Naam. Kalau dia merasa miskin, ya terbatas hartanya, ketahuilah itu nikmat, karena boleh jadi entah bagaimana dan di mana kita kalau kita banyak harta. Ya, naam. Di dalam surah ini kata beliau, fiha anwa'u tauhid tsalatsah. Terdapat di dalamnya tiga jenis tauhid yang tiga. Pertama, tauhidur rububiyah, tauhidul uluhiyah, dan tauhidul asma wa sifat. Nah, ini kalau sudah pelajaran seperti ini, semua sudah harus mengetahui apa itu tauhid rububiyah, apa itu tauhidul uluhiyah, karena ini sudah berulang-ulang. Naam. Qala ista'id billah biha wa bihadhihi al-asma'i was sifati. Ista'id billah, hendaknya kalian memohon perlindungan, ya, dengan nama-nama Allah, wa bihadhihi al-asma', ya. Baik, ista'id billah, beristiazalah kalian dengan Allah, ya, ataupun dengan nama-nama yang lain dari nama-nama yang terdapat dalam surah tadi ataupun di ayat-ayat yang lain, wasifati, dan juga pada sifat. Ya, seperti Nabi mengatakan, man nazala manzilan faqala a'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri mahram. A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri mahram. Siapa yang datang ke satu tempat kemudian dia mengucapkan kalimat ini, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Nah, kalimat-kalimat Allah, ucapannya, ini bagian daripada sifatnya. Karena Allah disifati berbicara. Wa kallama Allahu Musa taklima. Allah sifati wa Allah berbicara dengan pembicaraan yang layak baginya. Nah, jadi boleh kita meminta perlindungan kepada Allah Azza wa Jal dengan nama Allah ataupun nama-namanya yang lain. Demikian pula apa sih? Sifat-sifatnya. Karena sifatnya bukan makhluk. Sifatnya bukan makhluk. Nah, qala ista'id billahi min syarri waswas. Ya, mohon perlindunganlah kalian kepada Allah Azza wa Jal min syarril waswas, dari bisikan-bisikannya yang membisik. Wa huwa syaitan, itu syaitan. Ammal waswas bil kasri fa huwa masdar waswasa yuwaswisu. Jadi al waswas syaitan itu sendiri. Kalau al waswas dengan dikasrah, masdar waswasa yuwaswis, ya, bisikan-bisikan itu, waswas, bisikan-bisikannya, ya. Kalau waswas, al waswas, alladhi yuwaswisu, Jadi alladhi yuwaswisu, ya, al-waswas, fahadha ismun min asma'i syaitan. Syaitan mengatakan ini nama diantara nama syaitan, ya, namanya sesuai dengan sifatnya. Karena apa? Syaitan senang menggoda manusia dengan bisikan-bisikannya. Nah, baik. Jadi ammal waswas fahadha ismun min asma'i syaitan. Waswas, ya, nama diantara nama-nama syaitan, kata beliau. Li'annahu, kenapa dia dinamai dengan waswas? Li'annahu yuwaswisu lil insan, karena dia yang membisik-bisikkan kepada manusia. Wa yukhayyilu ilaihi, kemudian dia membuat orang mengkhayal, ya. Wa yukhayyilu ilaihi wa yashghaluhu, dan syaitan yang membuat manusia menjadi sibuk, ya, terutama di dalam ibadahnya, dalam salatnya, ya. Min ajli ayulqi fi qalbihi ar-ru'ba wat-taradduda wal-hirata fi umuri, supaya syaitan melemparkan dalam hatinya ar-ru'ba, rasa takut, wat-taraddud wal-hira, ragu, ya, fi umurihi, pada urusannya, pada urusan, terutama urusan dunianya, apa urusan agamanya tentunya, paling berbahaya. Nah, syaitan membisikkan sesuatu. Nah, khususan fi amri ibadah, terlebih lagi pada perkara ibadah. Nah, terutama pada perkara ibadah. Nah, mau pergi haji, mau pergi umrah, awas, awas kalau nanti pas awak meledak. Ya, ya. Nah, mau keluar untuk kebaikan, awas mobilmu nanti apa terbalik. Awas, mau pergi ke sana, ya, motormu nanti tabrakan. Oh, tidak kemana-mana sudah. Kalau itu bisikan-bisikan seperti itu apa? Mau diturut? Mau dituruti? Syaitan itu. Maka kita berlindung apa? Ya, dari syaitan. Apa kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari bisikan-bisikan syaitan? Yang kata beliau, min ajli ayyulqiya fi qalbihi ar-ru'ba, agar syaitan bisa memasukkan ke dalam hati ar-ru'ba, rasa takut, wat-taraddud wal-hiyar, dengan rasa ragu-ragu, bingung, bimbang, fi umuri, pada urusannya, khususan fi amril ibadah, terlebih lagi secara khusus pada perkara ibadahnya. Nah, jadi syaitan dikatakan waswas, kenapa? Ya, karena memang pekerjaannya dia apa? Membuat dan membisik-bisikkan orang, ya, supaya mereka menjadi takut dan menjadi ragu. Wallahu a'lam. Baik. Fa inna syaitana yuwaswisu lil insani fil ibadah hatta yulabbisa alaihi salatahu aw ibadatahu. Karena sesungguhnya syaitan itu membisik-bisikkan kepada manusia pada perkara ibadahnya, hatta yulabbisa alaihi salatahu aw ibadatahu, sehingga akan syaitan menjadikan ibadahnya menjadi sesuatu yang samar. Dia tidak ketahui sudah berapa rakaat ini. Ya. Nah, syaitan yulabbisu hatta yulabbisa alaihi salatahu aw ibadatahu, membuat apa? Talbis, membuat samar. Ya, nah, ibadah yang dia lakukan. Tsumma yantahi bihil amru ila ay yakhruja minas salati wa ya'taqidu annaha batalat. Dan pada akhirnya, kalau orang yang tadi dibisikkan oleh syaitan, kemudian dia tidak segera berhenti dan tidak menolak bisikan-bisikan syaitan, orang itu pun akan keluar dari salatnya dan meyakini bahwasanya salatnya telah batal. Ya. Oleh karena itu, ada seseorang datang kepada Nabi SAW, annahu wajadat yukhayyalu ilaihi annahu wajadat fi batni syai'a, dikhayalkan padanya bahwasanya dia mendapatkan sesuatu pada perutnya. Artinya dia menghayal bahwa dia buang angin, kentut, ya, paham. Maka apa Nabi SAW katakan? Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yakhruju min salati, jangan dia keluar salatnya, hatta yajida sautan auriha, sampai dia betul dengar suara atau dia mencium apa-apa bau. Kalau hanya sekedar persaingan tadi, kentut tidak ya, kentut tidak. Akhirnya dia ragu-ragu. Saya dikatakan oleh sebagian orang supaya katanya yakin, kalau batal pegang burungnya. Nah, nanti kalau dia pegang katanya apa? Tidak ragu lagi, berarti batal, keluar dari sholatnya. Itu apa? Awalnya dari bisikan-bisikan syaitan. Nah, padahal Nabi katakan la yansarif ya, dengan lafaz itu bukan la yansarif. La yansarif hatta yasma'a sawtan aw yajidariha. Jangan dia yansarif berpaling, jangan dia tinggalkan sholatnya sampai dia apa? Mendengar suara bunyi dari ataupun apa? Dia merasakan apa? Bau. Artinya sampai dia betul-betul ya yakin, walaupun dia tidak dengar suara, jangan sampai atap seng seperti masjid kita ini hujan deras ya, atau dia lagi influenza tidak bisa merasakan, tapi dia yakin ya bukan, nah yakin bahwa batal seperti berwudu. Adapun batal tidak, nah akhirnya bisa salah surah Al-Fatihahnya, dia fokus dia terhadap apa batal tidaknya, akhirnya dia sudah lupa sudah berapa rakaat. Ya inilah pada akhirnya kata beliau ya, thumma yantahi bihil amru ila ayyahuja minas sholat, sampai pada akhirnya urusan ibadahnya ini sampai dia keluar dari sholatnya, wa ya'taqidu annaha batalat, dia yakin bahwa dia batal. Au yusalli thumma ya'taqidu annahu ala ghairi wudhu'in, ataupun dia sementara sholat kemudian tiba-tiba muncul keyakinan dalam hatinya bahwa dia tidak berwudu tadi. Tadi berwudu tidak ya? Berwudu tidak. Ya itu bahaya. Jadi diilmui. Ya. Nah. Bahwa itu dari apa? Syaitan. Dia ingat bahwa dia berwudu tadi, tapi dia tidak ingat apa batal atau tidak. Berarti apa? Asalnya ada wudunya. Dia ingat buat tadi itu apa, sebelum masuk sholat, sebelum dia pergi ke masjid, dia punya wudu, iya enggak? Tiba-tiba ada bisikan was-was ya, tiba-tiba dia ragu ini batal apa tidak. Berarti pada asalnya baqa'u syai' ala ma huwa alaihi, tetapnya sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebelumnya. Artinya dia punya wudu tadi, tapi dia tidak ingat apa batal atau tidak. Berarti dianggap tidak batal. Ya. Nah. Jangan mau diganggu oleh syaitan. Nah. Au annahu maqama likadha. Au annahu maqama likadha. Au annahu ma fa'ala kadha. Atau. Dia mengatakan maqama likadha. Au annahu ma fa'ala kadha. Dibisikkan padanya bahwa dia tidak melakukan ini atau itu. Nah, jangan-jangan tadi belum berniat salat. Ya Allah. Nah, belum berniat. Itu bisikan-bisikan syaitan semua. Sehingga boleh jadi dia sudah takbiratul ihram. Tiba-tiba syaitan, Anda belum berniat. Diulang lagi. Allahu Akbar. Pada akhirnya, ya, dia dengan sekian kali takbiratul ihram karena merasa belum berniat. Niat itu dalam hati. Ketika Anda sudah berwudu keluar dari rumah menuju ke masjid, mengarah ke arah kiblat, takbiratul ihram tentu pada dalam hatinya apa? Mau sholat. Tidak mungkin bilang mau mencabut. Ya. Itu niat dalam hati. Nah, karena itu kadang orang yang was-was ini kita saksikan berapa kali dia bertakbir Allah, belum Allah, kadang menggerutu ya. Orang sudah imamnya bilang walad dhalin amin, dia masih apa? Allah, masih ragu Allah, Allah ya. Nah ya apa? Ini apa? Gangguan syaitan, bisikan-bisikan syaitan. Maka hendaknya kita apa? Berhati-hati. Nah, jadi dibisikkan pada bahwa Anda belum melakukan ini itu, seperti bahwa dikatakan bisikan syaitan bahwa dia belum berniat. Naam. Yusbihu fi waswasin wa la yatma'innu ila ibadatihi, sehingga dia pun dalam waswasnya, ya, kebingungannya, disebutkan oleh bisikan-bisikan syaitan tadi, wa la yatma'innu ila ibadati, dan dia tidak tenang dalam ibadahnya. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang kalau dijangkiti penyakit seperti ini, ya, nah, segala urusannya dia ragu, bingung, tidak bisa mengambil apa keputusan. Nah, tidak, kadang ini, kadang tidak jelas, ya, itu penyakit itu. Nah, boleh jadi diantara sebabnya dari dia sendiri. Nah. فالله جل وعلا أعطانا الدواء لهذا الخطر وذلك بأن نستعيذ بالله من شر هذا الوسواس. Maka Allah Azza wa Jalla memberikan kita الدواء, obatnya, لهذا الخطر, terhadap perkara yang berbahaya ini. وذلك بأن نستعيذ بالله, itu apa obatnya, caranya agar kita memohon perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla min syarri, dari jeleknya hadzal waswas, dari si pembisi ini, itu apa, syaitan. Jadi saya memaknai tadi waswas apa, al waswas apa, syaitan itu sendiri, si pembisi. Kalau waswas lain lagi, waswas artinya bisikan-bisikannya itu waswas, waswas si pelakunya, si pembisi itu syaitan. Nah, wa qawlu al-khannas min al-jinnati wan nas, pembisiknya dari dua jenis. Ya. Pembisiknya dari dua apa? Jenis, dari kalangan jin dan juga si pembisi dari kalangan manusia. Ini juga hati-hati nih. Pembisi dari kalangan manusia yang sallallahu alaihi wasallam. Nah, lihat bagaimana Abu Thalib mati di atas kekafirannya. Pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa di antara sebabnya? Pembisiknya. Nabi SAW mengatakan, ya ammi qul la ilaha illallah, wahai omku, bahasa kita, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, kalimatan uhajju laka biha indallah, dengan kalimat ini aku akan membelamu nanti di sisi Allah. Si pembisi Abu Jahal mengatakan, atargabu an millati Abdul Muttalib, apakah engkau benci dan akan meninggalkan kepercayaan nenek moyangmu Abdul Muttalib? Nabi ulangi lagi sampai 3 kali. Pada akhirnya Abu Thalib mengatakan, huwa ala millati Abdul Muttalib, dia masih mempertahankan agama nenek moyangnya Abdul Muttalib. Aba wa aba ayyakula la ilaha illallah, dan dia enggan mengucapkan la ilaha illallah. Sehingga para ulama mengambil apa namanya faedah dari sini tentang bahaya jadi susu si pembisi yang jelek. Nah. Wa qawluhu qala al-khannas, ini al-khannas ya, tadi allazi yusbisu fi sudurin nas min al-jinnati wan nas, mana al-khannas dulu kita baca. Wa qawluhu al-khannas ay allazi yatakhallafu wa yabta'id, al-khannas ini artinya yatakhallaf, yatakhallaf yang tidak berangkat, tidak pergi, wa yabta'id dan menjauh. Fa huwa yuwaswisu idza ghafalta an dzikrillah, maka dia akan membisikkan kapan jika engkau menjauh. Jauh dari mana? Jauh dari zikrullah. Naam, jauh dari apa? Zikrullah. Idza ghafalta, jika engkau lalai an dzikrillah, dari zikir dari Allah. Naam, berarti apa? Di situlah syaitan akan membisikkan engkau. Oleh karena itu kita dilarang kalau pergi safar itu, ya, ikuti rombongan jemaah, jangan pisah dari apa? Rombongan. Kenapa? Kalau antum pisah sendiri, ya, nanti antum dibisik-bisikkan oleh si pembisi. Nah. Jangan senang menyendiri. Oi, qala wa yakhnasu ay yata'akhkhar. Yakhnas ay yata'akhkhar. Yata'akhkhar telat. Yata'akhkharu telat, belakang, menjauh, ya. Qala idza dzakarta Allah azza wajalla, jika engkau berzikir kepada Allah, fa huwa idza dzakarta, yata'akhkharu idza dzakarta Allah azza wajalla fa huwa wiswasun ma'al ghaflah wa khannas inda dzikrillah azza wajalla. Idza dzakarta Allah azza wajalla fa huwa wiswasun ma'al ghaflah wa khannas inda dzikrillah azza wajalla. Tapi Allah Allah. Qala alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan di dalam dada manusia, minal jinnati wan nas, baik dari kalangan jin ataupun manusia. Ka'annal ma'na, wallahu alam. Saya mengatakan seolah-olah maknanya ayat ini, dan Allah yang lebih tahu, annahu hunaka muwaswisuna minal jinni wa minal insi, bahwasanya di sana ada yang si tukang bisik-bisik, minal jinni, dari kalangan jin, wa minal insi, dan juga dari kalangan manusia. Di sini mengatakan bahwa seolah makna ayat ini, bahwa di sana ada memang ya jenis jin, tukang pembisik, dan juga dari kalangan manusia. Naam. Jadi anna hunaka muwaswisuna, di sana ada pembisik-pembisik, minal jinni, baik dari kalangan jin, wa minal insi, ataupun dari kalangan manusia. Yuwaswisuna linnas, yang membisikkan ya kepada manusia. Yatunan nas, mereka datangi orang-orang. Wayushakkikunahum, kemudian membuat keraguan. Didatangi. Kalau saat ini tidak perlu didatangi. Tinggal di WA, tinggal di SMS, tinggal kirim mama suara audio. Kan begitu. Lebih canggih lagi. Nah. Jadi yatunan nas wa yushakkikunahum, mereka mendatangi manusia kemudian membuat keraguan. Setelah dibisikkan ya, membuat orang menjadi bimbang ragu. Nah, fakama anna lil jinni syayatinun yuwaswisun, sebagaimana bahwa jenis jin lil jinni syayatin, bahwasanya ada syaitan dari kalangan jin, yuswisun, yang bisik-bisikan. Pakadzalika lil insi, maka demikian pula jenis manusia, syaitin, ada juga syaitan-syaitannya, yuswisuna, memberikan bisik-bisikan. Fa anta tasta'idu billahi min syarril qabilaini, maka engkau pun memohon perlindungan kepada Allah Azza wa Jal dari dua jenis pembisik. Pembisik dari kalangan jin, pembisik dari kalangan apa? Manusia. Naam. Hati-hati. Duduk. Naam. Kalau bukan duduk untuk tujuan ilmu, ataupun duduk untuk perkara-perkara dunia yang bermanfaat, maka lebih baik tinggalkan. Jangan sampai ya menjadi pembisik bagi kita dalam perkara agama ini. Waliyadzubillah. Walihadza yaqulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu Nabi SAW berkata, ma ta'awwada muta'awwidun bimithlihima, ma ta'awwada muta'awwidun bimithlihima, buat tidaklah seseorang memohon perlindungan ya keselamatan terhadap Allah Azza wa Jal dengan surah ini yang semisal dengan dua surah ini. Hadisnya dalam Sunan Abi Dawud dan An-Nasai. Artinya bahwa dua surah inilah yang tidak ada yang semisal dengannya untuk kita senantiasa apa minta apa perlindungan. Oleh karena itu surah ini, dua surah ini dijadikan sebagai apa? Zikir pagi petang. Naam. Dua surah ini ditambah dengan Al-Ikhlas, tiap malam Nabi SAW membacanya ketika mau tidur. Naam. Jadi ma ta'awwadha muta'awwidun bimithlihima, wa tidaklah seseorang itu memohon doa perlindungan yang semisal dengannya, itu yang paling apa? Yang paling mulia, paling agung, kecuali dengan dua surah ini. Nam ay hataini suratain, maksudnya dua surah ini. Fayam bagi lil muslim ay yaqra'uhuma fi adbaris salawat, maka sepantasnya bagi seorang muslim untuk senantiasa membaca dua surah ini di setiap selesai dia salat. 6. Hadisnya apa? Sahih ataupun hasan? Wasanya Nabi SAW juga menganjurkan membaca dua surah ini setiap selesai salat. Termasuk ayat kursi dan dua apa? Surah ini. Upayakan tiap selesai salat membaca dua surah ini fi adbaris salawat, di setiap selesai salat. Wa yukarriruhuma, dia mengulang-ulang keduanya. Wa yaqra'uhuma indan naum, demikian pula dia baca dua surah ini pada saat dia mau tidur. Ayat kursi. Nah, terpasang sendiri kayaknya alarmnya. Toi. Jadi kata beliau, wakadzalika yaqra'uhuma 'inda an-naum, demikian pula ia baca pada saat dia mau tidur. Min ajli an yabta'ida 'anhu asy-syaitan, agar syaitan menjauh darinya. Fala yukaddiru 'alaihi naumahu wa yus'ijahu bil ahlam, sehingga syaitan tidak mengganggunya dalam tidurnya dan membuat dia tidak tenang ya dengan mimpi-mimpi, ya mimpi-mimpi yang menakutkan, mimpi-mimpi yang jelek dari syaitan. Ada mimpi-mimpi yang bagus dan yang bisa ditawil oleh orang-orang yang mengetahuinya. Qala asyhadu min hataini suratain, wa hiya menjadi syahid, artinya lafaz yang diinginkan dari dua surah ini, anna Allah amara bil isti'adzah atau amara bil isti'adzati bih, wa Allah memerintahkan kita untuk meminta perlindungan pada dua surah ini ya, wahdahu, hanya kepadanya, kepada Allah. Fadalla ala anna al isti'adzah bi ghairi min al jinni aw min al insi aw min ayyi makhluq annahu la yajib, maksudnya meminta isti'adzah perlindungan pada suatu perkara yang di mana tidak ada yang mampu untuk melindungi kecuali hanya Allah azza wajal. Kemudian kita arahkan selain kepada Allah, kita arahkan kepada jin ataupun manusia ataupun kepada makhluk apa saja. Annahu la yajuz, itu tidak diperbolehkan, li anna min anwa'il ibadah, karena ini salah satu di antara jenis ibadah. Allahu a'lam. قال المؤلف رحمه الله تعالى dari sahih fikih sunnah wa adillatuhu, qala tathhirul bi'ri aw as-samn idza waqa'at fiha najasa, cara membersihkan sumur ataupun samn minyak, iza waqa'at fiha najasa, apabila terjatuh padanya najis. Beliau mengatakan wa yakunu binazhin wa izalatin najis wa ma hawlahu wa yabqa sa'iruhu tahira, cara membersihkan sumur kata beliau binazhin, dengan cara menguras, dikuras ya istilahnya, dikuras, wa binazh wa izalatin najis wa ma hawlahu, dan membuang najis dan yang berada di sekitarnya. Wa yabqa sa'iruhu tahiran, sehingga seluruhnya menjadi bersih. Sumur ada bangkai, dibuang bangkainya. Nah, kalau memang terjadi perubahan, ada bau busuk, pengaruh bangkai, paling bangkainya sudah hancur ya, sehingga terasa bau airnya, warnanya juga berubah, berarti apa? Itu najis. Jadi caranya gimana? Dikuras. Ya, kecuali Allah alam, seandainya hujan turun lebat sehingga sumurnya penuh, sehingga ya sudah berubah lagi keadaannya seperti semula, tidak ada lagi bau bangkai, tidak ada lagi warna bangkai, warna najis maksud saya, ya. Naam. Berarti air itu sudah dianggap bersih walaupun tidak dikuras. Kenapa? Karena lebih banyak, lebih dominan, ya, air yang bersih sehingga mengalahkan apa namanya, zat-zat yang mengandung najis tadi, sehingga tidak dianggap lagi bernajis. Nah, qala li hadith Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, berdasarkan hadisnya Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam su'ila an fa'ara saqatat fi samnin. Beliau pernah ditanya tentang fa'ara, tikus yang jatuh ataupun masuk ke dalam minyak sam. Biasanya minyak sam ini biasanya minyak hewan istilahnya, ya. Ada minyak tumbuhan nabati. Kalau di sana di Arab, minyaknya orang itu banyak-banyak dari minyak yang terbuat dari apa? Dari susu al-zahir. Nah, pokoknya dia pakanlah, sehingga apa? Dikeluarkan minyaknya, minyak sam, beku kayak mentega. Kemudian setelah itu, kalau dipanaskan sudah mencair, jadi minyak. Ma'ruf di sana. Nah, baik. Beliau ditanya tentang minyak sam yang kejatuhan apa? Fa'ara, tikus. Faqala alquha, Nabi katakan buang apa namanya tikus itu. Wa ma haulaha atrahuhu, kemudian demikian pula yang ada di sekitar bangkai itu. Minyak sam, biasanya itu tadi saya katakan minyak sam itu apa? Biasanya beku kayak mentega dia. Nah, ini kan gampang, ya toh? Di bawah bangkainya, kemudian kita mungkin yang di sekitarnya yang ditutupi tadi sekitar bangkai itu, bangkai tikus kita buang. Ya, kita mungkin buang bagian atasnya, tinggal bagian bawah. Masalahnya kalau ma'ian, dia cair. Ya, kalau minyak kayak minyak kita di sini, cair. Kalau beku kan gampang saja, dibuang yang bagian atas. Iya, tinggal bagian bawahnya. Masih bersih. Nah, ini Nabi katakan, ya buang itu tikusnya, demikian pula samennya, minyak samennya. Ya, minyak hewannya tadi, ya, yang di sekitar bangkai juga dibuang. Ya, alquha wa ma haulaha fatrahuhu wa kulu samnakum, kemudian silahkan kalian makan minyak sam kalian. Nah, wallahu a'lam. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Ya, tentu rinciannya yang kayak minyak tadi itu kayak air. Artinya kalau memang terjadi perubahan, ya perubahan warna disebabkan karena najis, ya sudah berarti apa? Minyaknya itu lah najis yang cair, ya. Adapun kalau yang beku tadi kan tinggal bangkainya dibuang dan yang ada di sekitar bangkai, kemudian bagian bawahnya insyaallah masih bersih.